Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ada faedah. Salah nana juga sering salah. Ketika mukaddimah selawat itu wa ala alihi washabbihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syafan. Ahmad Syafan itu orang yang muridnya Syekh Muqbil. Ana ikut di salah satu grup WhatsApp termasuk kesalahan adalah mudawamah terus menerus ketika selawat menyebutkan sahabat, menggandengkan sahabat. Dikarenakan itu hukumnya mubah, bukan hukumnya disyariatkan. Selawat Ibrahimiyah enggak kasih sahabat kan? Cuma ada wa alihi kan? Wa alihi. Juga selawat yang diajarkan Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sehingga itu termasuk kesalahan yang tanpa disadari. Ketika membuka khutbah, ya ana juga sering menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atau ashabihi. Jangan dijadikan sering-sering. Ya, kalau misalkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup seperti itu. Ditambah dengan washabi atau washabihi itu boleh, tapi jangan mudawamah. Dikarenakan tidak ada dalilnya. Dalilnya cuma wa alihi. Bolehkah dengan sahabat? Itu mubah. Namun kalau terus-menerus dikhawatirkan jadi kebid'ah. Kita masuk pada murojaah dulu. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan sifat yadun terkadang datang dalam bentuk mufrad, musanna dan jamak. Idil, apa maksudnya kalau disebutkan dalam bentuk mufrad? Jamak, musanna, jamak, gimana cara mengkompromikannya? Sebenarnya hukum asal yad itu kedua kan. Kalau dia mufrad itu dia yufidul umum, mencakup hal umum. Nah, kalau yang kedua, yang dua tangan itu memang asalnya dua. Adapun jamak itu leta'zim. Yang jamak leta'zim. Adapun khilaf itu apakah dua tangan itu kanan dan kiri atau kanan semua? Ya, setelah ringkasnya sebagaimana tadi yang disebutkan ya, berkaitan dengan niat, hukum asal tangan itu dua. Itu asal. Dalil yang menjadi pegangan asal kita adalah dua tangan. Namun terkadang disebutkan mufrad itu tidak meniadakan dua, karena lafaz mufrad ketika dimudhofkan ya, mufradul mudhof, mudhof ilal ma'rifah itu yufidul umum, memberikan faedah umum sehingga meliputi dua, tiga masuk. Adapun tiga di situ maknanya dita'zim, bukan menunjukkan adat, tapi dita'zim itu alal qaul yang mengatakan jamak itu minimalnya tiga. Namun kalau jamak menurut pendapat yang jamak menyatakan cuma dua, minimal dua, maka sudah masuk dari perkara tersebut. Apakah mungkin yadun dimaknakan ni'mah nasin? Mungkin. Tidak mungkin, kenapa? Karena menyisih nas. Menyisih nas, dari nas mana? Nas Al-Quran, sunnah. Ijma. Apa di antara ayat yang tidak bisa ditakwil ke ni'mah? Darli. Ayat apa yang bisa kira-kira yang tidak bisa ditakwil kepada ni'mah? Ini. Baliyadahu mabsuutatan. Gimana penjelasannya? Ready. Ayat yang seperti mana itu tidak bisa ditakwil dengan lama. Dari sisi mana? Bisa untuk pakai baliyada humawsu tetani atau lima kolak tu biyadaya, bisa. Semua yang menyebutkan musanna itu semuanya bisa. Cuma dari sisi mananya? Hah? Yang dari yang diciptakan dengan kedua tanah itu. Ya bisa itu, bisa baliyada humawsu tetani. Tapi sisi pendalilannya dari mana? Di situ tidak bisa ditafsirkan ni'mah. Karena tidak mungkin. Dikarenakan nikmat Allah SWT tidak mungkin dua. Sedangkan di situ disebutkan dua. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala wa qawluhu taala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang Isa alaihi salam, beliau mengatakan, Isa mengatakan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah, qala subhanak. Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Sampai seterus ayat, Isa mengatakan, a'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku atau jiwaku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan bahwasannya an-nafsu itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Ibnu Taimin di sini. Namun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah an-nafsu jiwa kalau bahasa Indonesianya itu sifat dari sifat Allah ataukah zat? Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya an-nafsu adalah sifat min sifatillah azza wa jalla, seperti al-Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Ibn Khuzaimah, Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam buku ini, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Harawi dalam kitab Al-Arba'in fi Dalail at-Tauhid, dan Siddiq Hasan Khan dalam kitab Qathus Samar fi Bayani Aqidati Ahli Al-Athar, serta para ulama yang lain yang menyatakan an-nafsu adalah sifat. Sebagian para ulama yang lain, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan an-nafsu adalah zat, bukan sifat tapi zat. Ketika disebutkan dalam ayat di antaranya misalkan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, itu maknanya fi zat. Ketika disebutkan dalam ayat wa kataba ala nafsihi rahmah, ala nafsihi, itu maknanya zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya sifat. Wal khilaf ini khilaf dalam masalah fard, bukan dalam masalah usul. Intinya mereka sepakat menetapkan an-nafsu, namun mereka khilaf an-nafsu tersebut sifat ataukah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarah as-sifatu tsalitsah an-nafsu An-nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Nafsu itu adalah sifat yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Qala Allahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kataba rabbukum 'ala nafsi ar-rahmah." Rabb kalian telah menetapkan sifat rahmat pada dirinya. Wa qala 'an Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman tentang ucapan Isa, "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi." Engkau tahu apa yang ada pada jiwaku, pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallahi wa bihamdihi." Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdihi, dengan segala pujiannya. Adada khalqi, yang pujiannya tadi sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyihi, dan zina itu maknanya thaqal, beratnya arasnya. Seberat aras. Kalau ditanya apa dalil aras itu adalah makhluk yang paling berat, ini dalilnya. Wa zinata arsyihi. Az-zina maknanya as-saqal, berat. Sehingga pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sebanyak makhluk, serido dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seberat arasy, wa midad kalimatihi, dan setintah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna setintah itu banyak ya. Kalimat Allah kalau seandainya ditulis, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Kalau seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, niscaya akan kering, habis dalam keadaan kalimat Allah tidak habis, belum habis. Sehingga makna midad itu maknanya seukuran ya, seukuran banyaknya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya pujian yang dilantunkan itu sangat banyak sekali. Wa jama'ah salaf, para salaf sepakat, ala subutiha, tentang tetapnya sifat tersebut, ala alwajhi la'ik bihi, sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu isbatuha lillahi min ghairi tahrifin, maka wajib menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mentahrifnya. Wala ta'til, dengan tanpa mentahtil. Wala takyif wala tamtsil, tanpa mentakyif wala tamtsil. Kemudian sifat yang berikutnya, jelas ya, an-nafsu itu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka khilaf di kalangan para ulama, apakah sifat tersebut adalah, apakah an-nafsu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wa qawluhu Subhanahu wa ta'ala wa ja'a rabbuka wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayatiyahumullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuk, telah datang Rabbmu. Wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayatiyahumullah, tidaklah mereka menunggu melainkan agar Allah mendatangi mereka. Hal yang zurun, hal di situ hal makna apa? An-nabiy. Hal bermakna an-nabiy. Illa istisna, dalilnya yang menunjukkan dia nafiyu ada istisna. Waalaikumsalam. Yang turun di sini bermakna tafakkaro atau afan. Yang zurun di sini bermakna intidor. Intadoro yantadiru. Sehingga yang zurun al yantadirun. Yantadirun. Al yantadiruna illa. Nadoro itu punya tiga makna. Sering ana sampaikan kepada antum, lafaz nadhara punya tiga makna. Nadhara fi maknanya apa? Tafak tafakkar. Maknanya tafakkar. Ah, masuk, masuk, masuk. Masya Allah. Santri lama ini. Lama udah nantak lagi. Nafakaro. Yang kemudian, nadoro. Ila. Yang ketiga, nadoro. Tanpa mutaaddi. Dengan huruf. Kalau ini maknanya, ini, menunggu. Kalau yang ini maknanya absoro, melihat. Itu udah ma'ruf ya di buku-buku atau apa? Biasanya di buku-buku tafsir. Jadi yang di sini tuh kucing bel lagi melok nginep sini ya. Hal yang zurun, maknanya hal yang tazurun. Tidaklah mereka menunggu, melainkan kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Asyarah, penjelasan. As-sifatur rabi'ah, al-maji. Sifat yang keempat, al-maji. Maji itu datang. Maji Allahi lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah sabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Kedatangan Allah untuk memutuskan perkara antara hamba-hambanya pada hari kiamat itu sabit bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Kapan datang ini? Yaumal qiyamah. Apakah Allah Subhanahu wa taala belum disifati dengan sifat majid? Sudah. Walaupun kedatangan tersebut nanti pada hari kiamat. Antum kalau diganggu orang lewat ada yang nabok, antum mampu tidak untuk nabok nih? Males nabok, nabok lagi. Mampu. Tapi antum tidak antum nabok. Antum lewat deh. Antum toles sekali sudah. Pergilah antum. Antum mampu misalkan untuk balas. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk datang sekarang. Tapi dikarenakan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala datangnya hari kiamat. Permisalan deh, bukan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Qala Allah taala wa jaa rabbuk wal malaikatu shaffan shaffan. Hal yang wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffan ya. Atau wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Hal yang zuruna illa ya'tiyahumullahu fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Sampai apabila tidak tersisa melainkan orang yang menyembah Allah saja, atahum rabbul alamin, maka mendatangi mereka rabbul alamin. Muttafaqun alaih. Fi haditsin tawil, pada hadis yang panjang, wa ijma' as-salaf wa ajma'as salafu, maka salaf sepakat. Ala thubutil maji' lillahi ta'ala. Sepakat di dalam menetapkan sifat maji' bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin. Maka wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah dengan tanpa mentahrif, wala ta'til, tanpa mentaktil, wala takyif, wala tamtsil. Tanpa mentakyif, tamtsil. Wa huwa maji'un hakikiyun yaliku billahi ta'ala. Itu adalah kedatangan yang memang hakiki, betul-betul datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang datang tuh rahmat atau yang datang itu adalah malaikat, tapi memang betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad fassarahu ahlu ta'til bi maji'i amrih. Sedangkan ahlu ta'til mereka mentafsirkan sifat al-maji dengan kedatangan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang datang itu perintahnya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waja'a rabbuka, kata mereka waja'a amru rabbika. Ini namanya penambahan. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Kita bantah mereka dengan apa yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Tidak ada dalilnya. Menyelisih zahir nusus, menyelisih ijma salaf. Kemudian, wa qauluhu ta'ala. Sifat yang berikutnya. Sifat kelima. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. As-sifatul khamisah, ar-ridha. Ar-ridha min sifatillahi tsabitah bil tsabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma' as-salaf. Udah tahu kalau artinya. Ada anak ulang-ulang terus. Ar-ridha min sifatillah, ridha termasuk sifat Allah as-sabita yang tetap lahu baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bil kitabi wa sunnah wa ijma' as-salaf. Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga yang perlu antum biasakan ya. Sudah makan sudah kenyang, sudah makan tidur. Biasakan ini. Inna Allah la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fa yahmaduhu 'alayha aw yashrabu asy-syurbata fa yahmaduhu 'alayha. Itu dah antum yang di sini, yang tinggal-tinggal di sini. Nah, sudah makan dah. Ya, enggak pula enggak mesti mau dikeraskan, ya cukup antum. Lirih. Gampang kan? Alhamdulillah. Kenyang. Ya enggak? Sesungguhnya Allah la yardha, betul-betul ridha kepada seorang hamba radhiya yardha. Kalau shalah yusalli itu mutaaddinya dengan Allah. Kalau radhiya yardha mutaaddinya dengan ain, ain an dari ain ya, dengan an huruf jar an. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridha kepada seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Ayyakulal akalata, tatkala dia makan suatu makanan, fayahmadu 'alaiha, lalu dia memuji Allah atas makanan tadi. Syukur baik. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa beli sate lili, ya syukuri alhamdulillah sate lili. Walaupun belum kaget, siapa tahu kaget beli sate ayam, naik sate kambing. Au yashrabu syurbata, atau dia minum suatu air minuman, syurbatu minuman. Fayahmadu 'alaiha, lalu dia memuji Allah atas minuman tadi. Apa tuh zikirnya setelah makan atau minum? Alhamdulillah. Ya. Ya, ada apa sih? Ada lagi yang agak panjang dikit. Ready? Alhamdulillah. Nah, salah juga sih. Rio. Hah? Pembelajaran antum turunkan ke TK. Doa anak TK. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi anda ingat kami di pondok baca ikhlas. Jadi ketika melewati hadis ini, kata Ustaz Afifuddin dulu. Antum tuh apa? Alhamdulillah Ustaz. Yang lain semua masjid itu ngomong alhamdulillah. Yang ngomong alhamdulillahi at'amani wa saqani. Enggak masalah, sudah cukup sebenarnya. Alhamdulillah sudah cukup. Namun kalau seandainya antum lengkap tadi alhamdulillahi at'amani wa saqani bi ghairi haulin minni wala quwwah, itu afdal. Wa ajma' as-salaf 'ala itsbati ar-ridha lillahi ta'ala fa yajibu itsbatu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Para salaf sepakat di dalam menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib menetapkannya dengan tanpa mentahrif. Tahrif itu memalingkan makna yang benar ke makna yang batil. Mentaktil itu menolak. Mentakyif itu menggambar-gambarkan di alam hayal. Wa tamtsil itu menyebutkan contohnya, gambarannya langsung di alam nyata. Wa huwa ridha hakikiyun yaliqu billahi ta'ala. Ridho itu adalah ridho yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad fassara ahlu ta'til bisawab. Sungguh ahlu ta'til menafsirkan ar-ridho dengan sawab. Maknanya Allah ridho kepada mereka, itu maknanya Allah memberi pahala untuk mereka. Katanya mereka. Ya. Namun tafsir seperti ini namanya tafsir bil lazim. Itu tidak boleh. Memang lawazim, konsekuensi Allah ridho kepada hambanya, Allah akan memberi dia balasan. Sedangkan as-sawab itu makhluk. Ya, di antara as-sawab yaitu al-jannah. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita bantah mereka dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat. Tidak ada dalilnya menyelisih zahir nas, tidak ada salafnya. Kemudian 59. Halaman 59 sebelahnya. Wa qauluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Asy-syarah, penjelasan. As-sifatus sadisah, sifat yang keenam. Al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta. Al-mahabbatu min sifatillahi sabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Mahabbah adalah sifat, termasuk sifat-sifat Allah yang telah tetap bagi Allah dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salaf. Qala Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nanti Allah gantikan dengan suatu kaum yang mereka, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa awalnya ayat ini? May yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin, apa itu? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yaqafuna lawma lain. Awal ayatnya itu, barang siapa yang murtad di antara kalian, nanti Allah gantikan. Ya. Dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaibar, maknanya hari ketika mau penaklukan perang Khaibar. La u'tiyana ar-raya. Sungguh aku akan memberikan bendera Ghadan, esok hari, rajulan, kepada seorang laki-laki. Ar-raya maf'ulun bi yang pertama. Dikarenakan a'ta yu'ti itu maf'ulnya dua. Rajulan maf'ul yang kedua. Aku memberi bendera ke si fulan. Yuhibbullaha wa rasulahu. Seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dan laki-laki tadi, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Pada lafaz yuhibbuhullahu. Ya. Wa ajma'as salaf ala subutil mahabbah lillah. Salaf sepakat di dalam menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Yuhibbu wa yuhab. Allah Subhanahu wa ta'ala yuhib. Mencintai wa yuhab, dan dicintai. Fayajibu isbatu zalika haqiqatan, maka wajib menetapkan hal itu secara hakiki. Min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Wa hiya mahabbatun haqiqiyatun yang taliqu billahi ta'ala. Itu adalah mahabbah yang hakiki yang layak bagi Allah Ta'ala. Wa qad fassaraha ahlu ta'til bisawab wa narud wa raddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Ahlu ta'til menafsirkannya dengan sawab dan kita bantah dengan kaidah yang keempat. Jelas ya? Jadi ulangi lagi. Enak sebenarnya ulama Maturidi kan masih awal-awal ini. Pengulangan, Bay. Kemudian terakhir satu lagi. Wa qauluhu ta'ala fil kufar radhiyallahu anhum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu alaihim. Radhiyallahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Ghadab, marah. As-sifatus sabi'ah, sifat yang ketujuh, al-ghadab, marah. Al-ghadab min sifatillahi tsabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Ghadab termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap baginya dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Qala Allah taala fiman qatala mu'minan muta'ammidan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha. Ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalu 'adzaban 'aziman. Ya rahmatullah. Allah marah kepadanya dan melaknat dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah menulis suatu kitab. Indahu, di sisinya. Fauqal arsy, di atas arasy. Ini ada pembahasan khusus ya sebenarnya. Nanti insyaallah dilewati. Bukan di sini. Masalah pada lafaz indahu. Apakah maknanya kitab tersebut berada di sisi Allah? Sedangkan merupakan suatu kaidah, tidak ada makhluk yang nempel dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bersama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Inna Allah kataba kitaban indahu fawqal arsy, di atas arsy. Inna rahmati taglibu radabi. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Ghadabi. Muttafaqun alaih. Wa ajma'as salaf ala thubutil ghadabi lillahi. Salaf sepakat di dalam menetapkan sifat ghadab. Fayajibu isbatuhu. Maka wajib menetapkannya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Wahwa ghadabun hakikiyun yaliku billah. Itu kemarahan yang memang betul-betul hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Waqad wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Ahlu ta'til menafsirkannya dengan al intiqam. Intiqam itu membalas. Membalas. Itu juga lawazim. Orang kalau marah, dia akan memberikan balasan berupa hukuman kan? Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah wa bi wajhin rabi. Dan sisi yang keempat adalah annallaha ta'ala ghayara bainal ghadab wal intiqam. Allah Subhanahu wa ta'ala ghayara, membedakan antara ghadab dan intiqam. Pada ayat faqala ta'ala waw ataf itu apa namanya lil muqayyarah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada lafaz falamma asafuna ay aghdabuna. Tatkala mereka asafuna, asafuna maknanya aghdabuna, membuat kami marah. Intaqamna minhum, maka kami membalas mereka. Jelas beda kan? Kapan dapat balasan ini tadi? Setelah mereka membuat Allah marah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala marah dulu baru membalas. Wa ja'alal intiqam, maka Allah jadikan intiqam tadi natijatan, adalah hasil lil ghadab, hasil dari kemarahan. Fadalla ala annahu ghairu. Itu menunjukkan bahwasanya ghadab bukan kemarahan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, terima kasih.